Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Alhamdulillah, alhamdulillahi waffaqa man syaa'a min ibadihi al-ada. Afdalu ta'at asyhadu an la ilaha illallah al-muttasif bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjamun niyarat. Salatan wa salaman daimina ma damatil ardu was-samawat. Apa kabar Anda hari ini, sahabat iDream? Semoga senantiasa sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya Fahruddin Alwi kembali menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan kajian ekonomi keluarga, ekonomi syariah bersama Ustaz Banu Muhammad SE MSE. Beliau merupakan Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah PBS FEB UI dan Konsultan Ekonomi Syariah. Sahabat iDream, hari ini kita dari Pondok Al-Kahfi, Kesunyian Islami, Jalan Rawapule 1, Kukusan Beji Depok. Dan alhamdulillah saat ini Ustaz Banu sudah bersama kita nih di studio iDream Radio. Kita sapa beliau dulu ya, sahabat iDream ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi pagi baru ketemu nih Ustaz, baru basket tuh, mantap kan? Jadi fisik terjaga, ekonomi mantap begitu ya Ustaz ya. Luar biasa. Hari ini kita akan bahas apa nih Ustaz? Bahas persiapan keuangan. Persiapan keuangan? Untuk Didin. Untuk Didin. Yang mau menikah. Persiapan keuangan untuk pernikahan. Persiapan pernikahan. Masya Allah. Oke. Sahabat iDream, sebelum kita masuk ke sesi pertama pembahasan tema hari ini, saya mengajak sahabat iDream juga untuk berpartisipasi. Yang punya pertanyaan bisa WhatsApp gitu ya ke 0822-9789-1044. Saya ulangi, 0822-9789-1044. Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.idreamradio.id, atau untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream di Play Store dan Anda bisa simak serangkaian program yang kami sajikan untuk Anda. Baik sahabat iDream, di kajian Inspirasi Keluarga hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mempersiapkan ekonomi keluarga bagi yang akan menikah nih, terutama gitu ya. Langsung saja kita dengarkan sesi pertama dulu dari Ustaz Banu Muhammad. Tafadhal Ustaz Banu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, menikah adalah sesuatu yang penting untuk dipersiapkan. Kadang-kadang kita tidak terlalu serius menyiapkan, atau sebagian orang terlalu serius. Bagaimana seharusnya kita mempersiapkan? Secara umum, persiapan itu sebenarnya tidak melulu tentang finansial. Justru finansial kalau menurut saya variabel yang ketiga atau keempat. Yang lebih penting yang pertama adalah tentu persiapan mental, spiritual. Bagaimana seorang laki-laki siap menjadi imam. Bagaimana dia bisa memimpin keluarganya selamat dari api neraka. Apa cita-cita hidupnya, cita-cita keluarganya, visi besar, dan seterusnya, itu jauh lebih penting. Sehingga nanti ketika dia menapaki kehidupan rumah tangga, dia tahu tahapan-tahapan apa yang harus dia siapkan. Ketika baru menikah, ketika nanti punya anak, ketika anaknya besar, dan seterusnya. Yang kedua tentu persiapan ilmu. Siapapun membutuhkan ilmu. Ilmu rumah tangga, ilmu apapun, terutama ilmu yang akan menguatkan pilar-pilar rumah tangga harus dikuasai dengan baik. Kefahaman tentang konsekuensi akan punya anak, kefahaman ada kewajiban mendidik anak, kefahaman anak itu harus menjadi investasi akhirat, menjadi anak yang saleh. Ini sesuatu yang penting. Yang ketiga mungkin, atau keempat, sebelumnya mungkin kalau memasukkan ketiga, kesiapan sosial. Siap punya mertua, siap punya adik ipar, kakak ipar. Tapi juga memang yang tidak kalah penting adalah persiapan finansial. Persiapan finansial itu sebenarnya tidak terlampau rumit. Yang paling penting ada uangnya, gitu. Salah ya? Siap, tapi ada uangnya itu adalah jumlah yang memang cukup dan tepat. Dari situlah kemudian nanti kita bisa merencanakan pernikahan kita akan seperti apa. Tentu yang pertama yang harus penting bagi setiap orang yang mau menikah adalah dia melakukan cek finansial, financial check up. Dia harus bisa mendefinisikan asetnya berapa, pendapatannya berapa, utangnya berapa, dan seterusnya. Dan kalau dia betul-betul mau menikah, maka bagian yang harus didiskusikan antara seorang calon suami dan calon istri adalah hal-hal yang semacam ini. Jadi setelah kita membahas visi pernikahan, rencana hidup, dan seterusnya, maka ini bagian yang harus difahami bersama-sama. Sehingga masing-masing kemudian juga bisa menetapkan, oh saya pernikahannya mungkin modelnya seperti apa. Karena yang paling esensial dalam pernikahan itu ya pernikahan itu sendiri, bersatunya dua hati dalam ikatan ketakwaan. Makanya doanya kebarokahan. Adapun persiapan maliyah lebih ke hal-hal yang sifatnya disepakati antara dua orang. Sebenarnya kan urusan maliyahnya sebenarnya tidak terlalu berat aslinya, cuma karena urusan budaya dan segala macam keluarga jadi berat. Urusan maliyah itu kalau Nabi bilang cuma dua yang paling penting. Satu, mahar kalau laki-laki menyiapkan. Yang kedua, biaya walimah. Semurah itu sebenarnya. Kata Nabi, walimah walaupun cuma seekor kambing. Kalau cuma seekor kambing 2 juta udah cukup kan? Kalau maharnya seperangkat alat sholat ya selesai begitu. Jadi sebenarnya gak mahal-mahal amat begitu. Cuma kemudian menjadi mahal, kenapa? Karena kita ingin menjadikan pernikahan itu momen yang membahagiakan semua orang. Yang bahagia jangan cuma dua orang, tapi seluruh keluarga besar, bahkan juga undangan. Karena yang diundang banyak, maka kemudian ada konsekuensi finansial terkait konsumsi di walimah, terkait mahar yang menunjukkan level kepantasan. Karena itu kemudian menjadi semacam, oh ini keluarga A begitu, kok maharnya cuma, misalnya cuma seperangkat alat sholat misalkan. Padahal sebaik-baik laki-laki itu yang maharnya paling bagus. Jadi kalau bisa memang mahar kita mahar yang terbaik. Ini buat para laki-laki nih, para jombloan fisabilillah, diikhtiarkan untuk punya mahar yang terbaik. Karena itu bagian dari penghormatan kita. Adapun perempuan, yang paling baik adalah yang siap menerima mahar sekecil apapun, asal dia tahu calon suaminya orang yang saleh. Jadi jangan dibalik ya, laki-laki nuntut kan perempuan paling baik yang maharnya paling ringan. Kamu terima aja lah berapapun. Atau perempuannya sebaliknya, kamu kan laki-laki harus ngasih mahar yang paling besar. Nabi aja 40 ekor unta misalnya gitu. Tentu tidak, tentu ini sesuatu yang bisa didiskusikan. Tapi penting untuk disiapkan. Laki-laki misalkan udah baru lulus S1 gitu, udah terbayang mau menikah dalam setahun ke depan. Dia punya cita-cita, saya pengen ngasih mahar apa, disiapkan, ditabung, penting. Jadi pertama adalah sekali lagi financial check up. Kita mesti tahu betul kondisi keuangan kita masing-masing, termasuk kondisi keuangan pasangan kita. Apalagi kalau misalnya kondisinya ketika mereka menikah nanti kira-kira tidak akan ada bantuan selain, bahkan dari orang tua pun agak sulit. Atau mungkin dari awal kita sudah niat mau mandiri, sehingga kita dengan segala keterbatasan yang ada sudah kita siapkan. Tentu setiap orang punya level yang berbeda-beda, tapi financial check up harus dilakukan. Jangan sampai kita kemudian secara finansial sebenarnya tidak siap, tapi kita paksakan. Gitu. Kita boleh mengatakan, ah nanti kan ada yang membantu, nanti kan ada uang, angpau apa segala macam. Tentu tidak boleh. Kita harus dari awal menegaskan, saya punya rencana ini, saya nikahnya akan seperti ini, di sini, pembicaranya ini. Yang pembicara itu maksudnya yang memberikan nasihat pernikahan, semuanya sudah tersiapkan dengan sangat baik. Kalau yang semacam ini sudah baik, kita sudah tahu kondisi kita dengan seksama, maka persiapan kita akan semakin baik. Saya termasuk orang yang kadang-kadang melihat beberapa anak muda yang ketemu saya, kondisi keuangan mereka tuh bukan nggak punya duit, tapi gaya hidupnya yang bermasalah. Maka gaya hidup yang baik itu mesti beres dulu sebelum nikah gitu. Kebiasaan ngutang, misalkan kebiasaan pakai kartu kredit, kebiasaan tidak teliti dalam mencatat pengeluaran, itu bagian hal-hal yang harus kita pastikan kita sudah siap. Karena begitu kita menikah, maka nanti ada hal-hal yang lebih kompleks lagi dalam konteks pengeluaran. Yang kedua tentu tadi biaya untuk walimah. Bagaimanapun walimah itu pasti berimplikasi budget yang mahal. Bisa mahal, bisa murah sih, tergantung walimahnya di mana. Kalau limahnya bulan Ramadan, siang-siang ya mungkin agak murah gitu ya. Tapi kalau normal, ya minimal hitung aja. Kalau sekarang catering mungkin sekitar paling murah 25.000 misalnya gitu ya. Per porsi. Ya. Per porsi. Kalau yang diundang 1.000 ya siapin 25 juta, itu udah minimal. Itu udah standar. Kalau mau yang 50.000 berarti diundang 1.000, 50 juta. Ya. Nah, itu belum sama dekorasi, belum sama ini itu, dan seterusnya. Jadi penting untuk di setiap pasangan yang mau menikah, sebelum menikah pun harus sudah mulai merencanakan bagaimana walimahnya. Nah, merencanakan walimah itu kalau menurut saya bukan cuma masalah finansial, tapi juga masalah visi, masalah niatan. Karena walimah itu kan acara yang dihadiri banyak orang. Kalau ada kebaikan yang bisa kita hadirkan di situ, tentu sebuah kebaikan. Kebaikan misalnya kita mengajarkan tentang pentingnya makan sambil duduk misalnya. Kalau itu jadi visi kita, itu implikasi finansialnya ada loh. Berarti nyewa kursi lebih banyak kan? Kalau standing party nggak perlu kursi gitu, cuma di pinggir-pinggir aja buat orang tua kira-kira. Kalau undangannya 1.000 terus kita pengen semuanya duduk, minimal kursi kita siapin 200 misalnya. Tentu ada implikasi nyewa kursi plus nyari gedung yang lebih besar. Betul. Ada efek finansialnya. Padahal itu cuma sekedar satu syariat kita ingin tegakkan, makan sambil duduk. Kita pengen di pernikahan kita Allah memberkahi kita. Salah satu ikhtiar kita supaya Allah memberkahi kita adalah kita melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu persiapan walimah. Plus belum lagi yang lain-lain, baju pengantin, mobil pengantin dan seterusnya. Atau kalau kita pengen, mungkin sekarang lagi musim beberapa pernikahan yang saya datangi dihijab gitu, masya Allah. Baik, hijabnya indah sekali, pakai bunga-bunga cantik begitu ya. Kalau bunganya bunga hidup gitu, itu bisa dua kol mungkin ya, hitung aja tuh. Itu ada implikasi finansialnya. Ya, pasti, tentu pasti. Kita pengen menghijab tapi bukan kayak hijab di masjid gitu ya. Ya. Korden hijau gitu kan nggak mungkin di acara seindah ya, itu pasti. Ya. Tentu kita harus memikirkan hal-hal yang semacam itu. Jadi sekali lagi, dikonseplah dari awal. Jadi pertama, dua dulu ya, nanti di second berikutnya mungkin tiga dan empat. Dua hal pertama, mari kita check up dulu keuangan. Kita punya aset berapa, kita punya liabilities berapa, kita punya gaya hidup seperti apa, kebiasaan belanja kita seperti apa, kita sanggup gak menabung sampai jumlah tertentu pada sampai dengan tanggal akad nikah, kemudian kita siap berniat memberikan mahar apa dan apa yang kita siapkan untuk sampai ke nilai mahar yang kita bayangkan. Itu satu. Yang kedua adalah tentu saja persiapan walimah yang biasanya secara umum paling menghabiskan biaya di situ. Nanti di segmen berikutnya insya Allah kita bahas bagian berikutnya. Baik, sahabat Edrim, dari sesi pertama dari Ustadz Banu Muhammad sudah menyampaikan tentang dua poin besar ya. Pertama tentang persiapan menikah, mulai dari mental, ilmu, sosial, finansial. Baru ke persiapan yang lebih detail lagi, ya ini persiapan finansial. Mulai dari financial check up, keperluan-keperluan dari mahar, walimah, dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi nih, sahabat Edrim, di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan selanjutnya. Dan pastinya, masih bersama dengan Ustaz Banu Muhammad, SMSE, di program Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 10.44 AM, Edrim Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di www.idreamradio.id, kita masih di program Inspirasi Keluarga yang hari ini kita membahas tema tentang mempersiapkan ekonomi sebelum menikah gitu ya. Kita akan lanjutkan dulu nih pembahasan berikutnya. Tadi kita sudah membahas dua poin besar tentang financial check up sama finansial menuju ke akad pernikahan dan sebagainya. Baik, fadhal Ustaz Banu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketiga yang harus betul-betul kita siapkan adalah sebenarnya adalah biaya pasca menikah. Dan ini yang sebenarnya untuk beberapa pasangan kadang-kadang diabaikan. Sehingga setelah menikah meninggalkan utang dan seterusnya. Akad karena biaya walimahnya mahal jadi meninggalkan utang. Satu, pertama jangan sampai kita meninggalkan utang. Yang kedua, kita kan saya nggak tahu, kondisi tiap orang mungkin beda-beda. Ini memang hal yang kedua ini sangat kasuistik ya, kalau orang sudah punya rumah, sudah punya segala-gala, kemudian menikah gitu, sekarang nikah umur 30 tahun, tentu tidak sama dengan orang yang baru lulus, mencari pasangan yang juga sama-sama struggle di awal, gitu, tentu tidak sama. Misalkan kasus semacam Mas Didin gitu ya, baru lulus, kemudian pekerjaan belum menghasilkan sesuatu yang cukup, sangat untuk sesuatu yang ideal. Bisa jadi ketika ketemu juga dengan seorang akhwat yang juga masih berproses juga, baru lulus begitu, dan kedua orang tuanya juga agak sulit membantu, maka persiapan yang semacam ini menjadi lebih penting. Bahkan kalau menurut saya uang pasca nikah harus lebih disiapkan lebih besar dibandingkan biaya pernikahan. Misalkan mau ngontrak di mana, kalau memang ngontrak, atau kalau mau mulai nyicil rumah, beli akan dengan format seperti apa, berapa yang harus disisihkan. Bahkan yang semacam ini, persiapan kalau punya anak pertama, gimana kalau langsung hamil, langsung harus punya anak dan segala macam, maka persiapan biaya ini, tabungan untuk pasca nikah ini justru harus lebih besar. Jadi jangan uang itu dihabiskan buat akad dan walimah, sementara nanti di setelah itu malah kesusahan gitu. Jangan sampai baru awal nikah udah cekcok hanya gara-gara urusan yang semacam ini. Betul. Penting untuk disiapkan dengan seksama. Karena itu nanti harus dibedakan. Kalau orang yang sudah relatif mapan, misalkan menikahnya sudah di usia yang sudah mapan secara karir, gaji sudah jelas, aset juga sudah ada, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, mungkin persiapan yang lebih penting lebih pada persiapan-persiapan yang sifatnya di awal anak dan seterusnya. Karena pasti kondisi awal nikah itu membutuhkan beberapa perhatian lebih. Atau biaya honeymoon misalkan, jangan sampai honeymoon terlalu besar, kemudian malah setelah itu pulang gak tahu balik kemana gitu kan. Oh, ini akhirnya ke orang tua lagi. Kalau yeah. orang tuanya rumahnya gede mending, kalau orang tuanya rumahnya kecil dan seterusnya yeah. jadi masalah berikutnya. Jadi biaya pasca nikah tuh mesti di list. Jadi para pendengar yang mau menikah, coba di list sendiri mana yang ideal versi pendengar. Terutama yang paling penting adalah tempat tinggal. Tempat tinggal bersama. Satu, akan seperti apa, akan di mana, kira-kira berapa biayanya. Siapkan kalau ngontrak minimal 4 bulan pertama udah ada di tabungan. Syukur-syukur bisa setengah tahun atau setahun. Karena asumsinya kita bisa struggle. Yang kedua, tentu setelah biaya apa terkait housing. Yang kedua adalah biaya untuk persiapan kelahiran anak. Kan kita berasumsi Allah memudahkan kita dalam urusan anak, jadi harus sudah mulai ditabung lah buat itu. Karena pasti akan ke dokter, pasti akan ini itu, akan adalah pengeluaran. Yang berikutnya adalah buat beberapa pasangan muda, apalagi hari ini hobinya orang jalan-jalan begitu ya, tentu biaya honeymoon. Honeymoonnya mau kemana? Ada yang punya mimpi besar, honeymoon naik pesawat, harus pertama ke Mekah misalnya begitu, tentu harus disiapkan. Tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, ini harus masuk ke list masing-masing. Buat saya termasuk orang yang mendukung honeymoon. Konteksnya bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk semacam raker awal dalam suasana yang menyenangkan. Karena kan keluarga ini sebenarnya kan organisasi yang rumit ya, yang kompleks gitu. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada penyepakatan ide, penyepakatan cita-cita, penyepakatan sikap, perilaku dan seterusnya. Satu terkait kesepakatan, dan itu di honeymoon semuanya bisa dirembukkan, didiskusikan bersama-sama. Yang kedua, honeymoon penting untuk kemudian membangun keselarasan, keharmonisan. Apalagi kalau model ikhwan akhwat yang ta'aruf dan langsung menikah, karena mereka kan tidak mengenal pasangannya dengan sangat baik sebenarnya. Betul, betul. Lebih banyak pasrah ke Allahnya aja, yakin Allah memilihkan jodoh yang baik. Pasrah ke Allah sesuatu yang penting, tapi tentu kita mengenali lebih seksama menjadi momen yang harus dilakukan di fase awal. Maka honeymoon itu penting untuk disiapkan, walaupun honeymoon juga gak harus mahal sebenarnya. Mungkin touring bareng naik motor gitu ke puncak begitu atau kemana juga cukup sebenarnya. Atau kalau mau, ya tergantung rezekinya masing-masing. Tapi setidaknya sebelum menikah, list-list semacam ini sudah masuk ke perhitungan kita. Biaya ini, biaya itu, dan seterusnya. Kita ngontrak rumah, kan yang butuh gak cuma rumahnya aja kan. Kita perlu beli perabot, perlu beli kasur, perlu beli lemari, perlu beli ini itu dan segala macam. Apalagi kalau kondisinya misalnya tinggal di daerah-daerah yang mahal di Jakarta misalkan, atau di Depok mungkin ya tergantung ya, mahal atau murah relatif. Tapi intinya dipersiapkan dengan hitungan-hitungan yang cermat, sehingga begitu nanti running menikah, punya berkeluarga, membuat rencana-rencana kehidupan semuanya bisa berjalan dengan lancar karena memang sudah disiapkan dengan baik. Itu yang poin ketiga kira-kira itu, Mas. Baik, itu tadi sahabat Aidim, Ustadz Banu Muhammad sudah menyampaikan kepada kita di poin ketiga ya. Kalau di poin pertama tadi sudah menyampaikan tentang financial check up, kemudian mahar, persiapan menuju pernikahan, dan yang ketiga disampaikan tentang pasca menikah gitu ya. Seperti honeymoon akan seperti apa, jangan sampai meninggalkan utang setelah walimah, kemudian untuk biaya housing seperti apa, perabotan dan sebagainya gitu ya. Menarik ya, sahabat Aidim ya. Oke, kita bakal kembali lagi di sesi berikutnya. Untuk sahabat Aidim yang punya pertanyaan, tadi bisa ke WhatsApp di 0822-9789-1044. Nanti kita akan share jawabannya ke teman-teman semua. Kalau misalnya agendanya sudah selesai, kita akan share jawaban Ustadz Banu melalui WhatsApp atau melalui siaran di berikutnya. Tetap di 1044 AM, Aidim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Selamat mata AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream untuk Anda yang masih menyimak di program Inspirasi Keluarga. Kita masih membahas tentang persiapan membangun persiapan menikah ya, terutama dalam bidang ekonomi. Masih bersama dengan Ustadz Banu Muhammad. Tadi sudah dibahas tentang 3 poin, kita akan bahas ke berikutnya. Baik, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik, yang berikutnya yang juga sangat penting dalam setiap pasangan yang akan menikah, tentu sudah menyiapkan tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai. Misalnya, kapan punya rumah, kapan beli mobil, kalau belum punya mobil ya, kapan menyekolahkan anak, kapan kira-kira naik haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu masing-masing pasangan ini termasuk yang boleh didiskusikan sebelum menikah kalau menurut saya. Sebelum menikah, pas ta'aruf misalnya, atau mungkin setelah hitbah gitu, sudah mulai lebih serius kan? Sudah mulai berdiskusi tentang rencana-rencana keuangan jangka panjang. Yang jangka pendek kan jelas menikah. Yang jangka panjang mungkin misalkan haji. Atau mungkin kapan kita mau punya anak, kalau anak udah 2 atau 3 kan harus punya mobil. Mobil sekarang harganya berapa, harus nyiapin buat DP berapa, atau mau beli cash atau apa. Kita harus sudah mulai memperhitungkan yang semacam ini. Tentu setiap pasangan atau setiap orang punya tujuan keuangan yang berbeda satu dengan yang lain. Penting bagi calon suami merencanakan, calon istri juga merencanakan, nanti berdua mereka menyatukan. Ketika sudah menjadi suami istri, menyatukan rencana-rencana hidup mereka. Nah, tentu rencana-rencana ini harus dicatat dengan baik, terutama timingnya dan persiapan menghadapi itu. Mobil khusus kalau kita yang pendapatannya masih agak pas-pasan. Kalau kita pendapatannya berlebih pun penting, supaya kita kemudian bisa melakukan percepatan haji misalnya. Saya termasuk orang yang sangat menganjurkan haji itu disegerakan. Apalagi hari ini antreannya begitu panjang. Panjang. Jadi kalau persiapan lebih mundur lagi, nanti ya berangkatnya lebih mundur lagi. Kalau dari awal misalkan begitu, oke, nikah, urusan pernikahan selesai, terus oke, berdua bersepakat kita harus segera haji, maka langsung tabung. Itu pun mungkin baru berangkat 20 tahun berikutnya kan. Jadi penting. Tapi untuk ketemu angka 25 juta supaya dapat antrian haji, kan juga harus di perhitungkan, menyisihkan dari penghasilan berapa dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan ada satu orang si A gitu, biasa menyisihkan dari penghasilannya 10% buat persiapan haji, 10% buat persiapan nikah, 10% buat rumah, 10% buat kendaraan misalnya begitu, sehingga dia berhemat untuk hidup dengan 60% sisanya. Itu belum termasuk kalau nanti kita biasa ngasih ke orang tua dan seterusnya. Betul. Kalau menurut saya kebiasaan-kebiasaan baik seperti ngasih ke orang tua juga jangan dimatikan setelah menikah. Justru harus dihidupkan lebih serius. Bagian dari keberkahan harus kita usahakan. Nah, ketika masing-masing punya cara mengelola keuangan masing-masing, tentu masing-masing pasti punya rencana jangka panjang. Maka rencana itu mesti disatukan. Catat dengan baik, satukan. Dicatat, disatukan suami istri. Tapi kita minimal punya hal-hal pokok yang harus jadi pegangan kita. Misalkan tadi ibadah haji. Kenapa haji penting? Ya karena dia rukun Islam. Harus diikhtiarkan. Atau yang kedua apa? Kita punya rencana mau kuliah lagi misalnya. Setelah menikah kita mau kuliah lagi. Kayaknya S1 aja kurang gitu. Atau S2 sudah tapi pengen S3. Kita mempersiapkan. Atau sudah kita akan merencanakan selain pendidikan, kita juga pengen membangun sebuah usaha bisnis tertentu. Atau ketika mau menikah sudah tahu istrinya punya kecenderungan suka masak, mau pengen punya mimpi bikin restoran. Maka tabungan-tabungan untuk usaha sesuatu yang penting untuk disiapkan. Sebagaimana juga persiapan-persiapan terkait dengan rencana-rencana yang lain yang memang ada di benak kita. Setidaknya kalau itu sudah masuk ke ruang berpikir kita dan sudah mulai kita catat, kita tulis, maka kita nanti akan cenderung untuk bisa mengelola keuangan kita karena kemudian tahu masing-masing alokasinya kemana. Termasuk kalau kita berpikir ternyata kalau saya punya rencana ini, sepertinya penghasilan saya yang sekarang kurang. Kalau kurang harus ada tambahan. Ya kalau kurang pilihannya dua, harus ada tambahan atau salah satu rencana harus menyesuaikan. Salah dua rencana harus menyesuaikan. Tentu yang ideal kalau memang rencana-rencana itu sesuatu yang basic sifatnya, sesuatu yang memang kita sebagai muslim, kita sebagai ayah, kita sebagai suami, kita sebagai keluarga harus menjalankan itu, ya jangan di skip rencananya. Penghasilan yang harus ditambah. Maka mulailah kita berpikir, oh saya bisa nambah penghasilan dengan cara apa ya. Misalkan bisa mulai berwirausaha atau mungkin punya pekerjaan sampingan, double job. Atau kalau punya bakat menulis, mulai berpikir mendapatkan uang dari menulis. Kalau punya hobi yang lain, mendapatkan uang dari hobi yang dia miliki atau apapun. Sehingga kita memastikan di antara persiapan pernikahan kita adalah kita memang bekerja lebih keras. Bagian dari persiapan finansial kita. Insya Allah itu bagian dari ayat Allah bahwa orang yang miskin akan Allah kayakan. Dikayakan itu bukan artinya langsung dikasih uang lebih banyak, tapi dia diberikan semangat salah satunya untuk bekerja lebih keras misalkan, bekerja lebih giat, dibukakan pintu-pintu kebaikan, mengambil peluang-peluang yang ada di depan matanya. Banyak kadang-kadang peluang rezeki ada, tapi gak kita ambil. Banyak buah yang sudah ranum tapi gak mau kita petik, biarin aja lah gitu. Tentu yang semacam ini harus ditulis dan direncanakan dengan seksama. Supaya nanti setiap pasangan menjalani kehidupannya dengan baik. Cita-cita yang dia inginkan, harapan, visi besar berkeluarganya bisa jalan. Karena urusan ekonominya sudah tuntas. Karena kalau urusan ekonomi keuangan ini gak tuntas, dia akan sangat berpotensi menghambat pencapaian cita-cita besar itu. Dia uang itu bukan segala-galanya, tapi dia menjadi semacam bensin lah bagi kendaraan, supaya kendaraan rumah tangga itu bisa bergerak. Sehingga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira begitu. Baik, jazakallah khair Ustaz Ben Muhammad ya. Luar biasa teman-teman ya. Apalagi yang masih jomblo-jomblo gitu ya, dalam rangka persiapan untuk menikah ke sana serius gitu ya. Atau juga buat pasangan muda nih, teman-teman yang baru menikah, abang mbak yang baru menikah, bisa juga nih ilmu-ilmu ini kemudian diterapkan di kehidupan kita gitu ya. Baik sahabat Adream, jangan ganti channel dulu. Kita bakal masih menemani Anda di program Inspirasi Keluarga yang pastinya masih bersama dengan Ustadz Banu Muhammad SMSA. Tetap di 1044 AM Adream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM Adream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Kita masuk di sesi akhir nih sahabat iDream, tentang untuk program Inspirasi Keluarga hari ini. Kita masih membahas tentang persiapan ekonomi menuju ke pernikahan. Sebelum masuk ke closing gitu ya, ini kita buka sesi tanya jawab. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat iDream. Ustaz Banu, bagaimana dengan persiapan tentang uang adat istiadat yang mewajibkan menyediakan uang? Misalnya ada di daerah tertentu uang tanah, atau ada harus maharnya tuh harus kerbau yang ukurannya sekian begitu misalnya Ustaz ya. Kadang ada di adat-adat seperti itu di Indonesia gitu ya. Ini bagaimana Ustaz menyikapi ini? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama sekali lagi saya ingin mengingatkan, setiap orang kondisinya berbeda-beda. Start masing-masing orang juga tidak sama. Ada yang sudah punya tabungan, ada yang belum punya tabungan. Ada yang sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji yang besar tapi belum punya aset. Ada yang sudah punya aset tapi baru saja di PHK. Atau masing-masing semua orang-orang itu punya kondisinya masing-masing. Sehingga sebenarnya secara umum semua orang harus punya perencanaan yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya masing-masing. Termasuk ketika seseorang juga merencanakan pengeluaran. Seorang yang lahir dari keluarga kecil, emang tidak banyak saudaranya, tentu tidak sama dengan orang yang lahir keluarga besar, 8 bersaudara, 10 bersaudara. Atau orang-orang yang temannya banyak dengan orang yang temannya gak banyak pasti juga tidak sama. Biasanya kalau temannya banyak kayak Mas Didin gitu ya, ketua salam, pasti temannya banyak, yang diundang banyak begitu ya. Gitu, makanya kalau mau diundang sedikit mungkin nikah sama orang di Mali misalkan, mungkin jadi sedikit yang datang. Iya, karena jauh Ustaz ya. Jauh. Tapi poinnya adalah list apa items itu penting untuk disiapkan dari sekarang, list itu. Termasuk ketika misalnya kita menikah dengan orang dari suku tertentu yang di suku itu sudah ada adat istiadat yang khas, yang ada konsekuensi finansialnya. Tentu sepanjang itu tidak melanggar syariat dan itu sesuatu yang lazim dan sesuatu yang baik sebagai bagian dari menyatukan dua keluarga, tentu tidak ada salahnya hal-hal yang semacam itu disiapkan, tinggal disesuaikan. Makanya nanti kita hitung, misalkan Pak Mas Didin punya rencana pernikahan wasap walimahnya begini, rencana tinggal begini, nikahnya bakal dengan orang yang dari suku ini, bisa diperkirakan ketemu angka misalnya 200 juta gitu. Sekarang tabungan 30 juta, pendapatan sebulan 10 juta. Gimana cara menyiasatinya? Nah, disiapkan hitungan-hitungannya. Diskusi sama orang tua, bisa ikut mensupport enggak biaya pernikahan? Kalau memang bisa alhamdulillah, tapi kalau tidak atau memang dari awal kita pengen mandiri, ya berarti harus ada penyesuaian. Betul. Misalnya bagian mana yang bisa dikurangi dan seterusnya. Yang kedua, biaya-biaya semacam ini memang harusnya bisa didiskusikan ketika memang kita tidak punya. Kalau memang dia sesuatu yang mutlak sifatnya, tidak bisa dinegosiasikan, ya gimana lagi. Tapi secara umum pengalaman banyak orang, apalagi sekarang kan suasana semakin berubah ya, dunia semakin modern, hal-hal yang sifatnya adat tidak semuanya harus mutlak bisa dijalankan. Kalau memang kita terbatas secara finansial dan hal-hal yang semacam ini bisa didiskusikan, maka ini prioritas untuk bisa didiskusikan. Karena satu, dia bukan rukun dari pernikahan, beda dengan mahar, beda dengan apa, atau mungkin yang kedua terkait biaya walimah. Walimah sesuatu yang harus dilakukan walaupun hanya dengan seekor kambing. Yang berikutnya adalah dalam konteks biaya-biaya yang semacam ini, kalau ada pihak ketiga yang bisa membantu akan sangat bagus. Tapi kalau kita memang punya, ya jangan ragu-ragu lah. Jangan kemudian kita pelit untuk membahagiakan orang-orang yang harusnya berbahagia di hari pernikahan kita. Kalau yang demikian ini bisa membuat orang tua istri kita atau calon istri kita itu bahagia, gak ada salahnya. Sepanjang tidak melanggar syariat. Kalau memang kita juga ada dananya. Tentu harus dilihat lagi dengan seksama. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya, Sat, ya, dari sahabat ya. iDream. Sebentar, Sat. Oke, ini terkait Ustadz ya, yang sekarang sering mengamati kan ya, mengamati kondisi ekonomi, mengamati perkembangan ekonomi dan sebagainya. Dan di satu sisi kita melihat, ya, zaman now lah ya, zaman now, pemuda-pemuda zaman now. Maka ketika itu dihubungkan, kalau menurut Ustadz nih, sudah mengamati ekonomi, zaman now ini untuk menikah minimal butuh uang berapa, Ustadz? Beda-beda ya, nggak sama satu tempat dengan tempat yang lain. Ambil kalau sampelnya mungkin Jakarta ya. Mari kita hitung lah, sederhana saja ya. Kita hitung. Kita misalkan mau nikah di Depok atau di Jakarta. Yang kita undang 500 orang. Kita pengen mahar yang terbaik. Taruhlah mahar 10 gram emas. 10 gram kali 600 ribu, 6 juta. Oke. Okay. Biaya apa lagi yang besar? Biaya untuk khidbah, untuk apa, pasti ada seserahan dan seterusnya. Apalagi mungkin kalau orangnya jauh gitu, kayak Didin dari Kebumen gitu, mengantar balik orang tua dan segala macam, pasti ada biayanya. Kedua adalah nyawa gedung. Biaya penghulu. Itu item-item yang sudah bisa kebaca tuh. Sewa gedung kalau di mungkin paling murah 10 ya, sekitar 10 lah. 10 juga pun sempit sebenarnya kalau menurut saya. Kita pengen yang lebih luas ya, mungkin bisa 25, 50 bahkan. Berikutnya adalah paling mahal biasanya konsumsi ya. Konsumsi dan biaya acara pernikahan itu sendiri. Baik kalau kemudian pakai wedding organizer, pasti ada yang harus kita siapkan. Tentu tidak bisa kita sebutkan angka kayaknya, Mas Didin. Betul. Harus kita lihat. Maka setiap orang tuh enggak sama. Ada orang, saya belum lama ngisi acara di sebuah khitbah gitu. Ini khitbahnya ya udah kayak walimah. Baru khitbah. Belum nikah, belum akad, belum walimah itu. Itu udah dandannya, udah dekorasinya, sudah makannya. Cuma yang diundang lebih sedikit gitu. Kira-kira. Tapi ya kalau menurut saya sebenarnya kalau kita mau bisa berhemat, pasangan kita juga siap dengan kondisi yang sebenarnya hal-hal yang apa ya, kayak kalau kita mau bersungguh-sungguh esensinya pada pernikahannya, bahkan 10 juta 20 juta pun cukup sebenarnya. Dengan sederhana kan masalahnya calon mertuanya mau atau enggak gitu kan, atau ya, orang tua kita sendiri mau atau enggak gitu. Betul. Kan nanti biasanya masalah harga diri dan segala macam kalau udah begitu urusannya. Maka yang paling penting di list, dicatat dengan baik, kemudian didiskusikan. Kapan itu sebaiknya didiskusikan? Kalau menurut saya diskusikan setelah khitbah. Jadi kan kalau ta'aruf baru saling kenal, mungkin mimpi, cita-cita. Nanti kalau udah oke, okay, semuanya oke, okay, khitbah. Setelah khitbah, mungkin saatnya sudah lebih terbuka. Saya sekarang kondisi keuangannya begini. Saya punya aset, rumah udah siap ditinggali. Tapi gara-gara beli rumah itu tabungan saya terbatas. Misalnya, saya punya rencana begini, begini, begini. Saya punya investasi di saham, misalkan saya punya investasi di sukuk. Saya punya investasi usaha senilai sekian. Kemudian nanti pihak ahwatnya juga terbuka untuk didiskusikan bersama-sama. Kadang-kadang kita merasa yang semacam ini tabu. Udahlah, gak perlu tahu. Tapi kalau saya termasuk orang yang prefer daripada nanti saling menyakiti, lebih baik dari awal sudah terbuka. Sudah terbuka. Cuma kapan titik terbukanya terkait keuangan? Kalau menurut saya sih ketika setelah khitbah, setelah memang sudah niat mau menikah, sudah serius. Khitbah itu kan artinya sudah titik yang sangat serius, karena nggak boleh dilamar sama orang lain lagi kan, kecuali kalau lamarannya dibatalkan. Jadi setelah itu duduk bareng diskusi, ada momen di mana kita kemudian punya rencana, punya cita-cita yang bisa didiskusikan dengan seksama. Kalau berapa minimal ya tergantung di mana. Berapa minimal tergantung nikah dengan siapa. Kalau kita memang atau berapa biayanya tergantung juga cita-cita kita. Kayak saya dulu ingat saya waktu nikah itu punya misi sederhana. Saya tuh pengen menegakkan 3 syariat. Satu, dihijab. Tapi hijabnya harus yang bagus, yang cantik gitu. Foto bisa bareng, tapi nanti selesai foto balik ke kelompoknya masing-masing misalkan. Saya pengen anak-anak gak keleleran, jadi saya pengen ada semacam apa ya, zona anaknya dan seterusnya. Kedua, saya pengen bersih. Jadi saya pengen ada tempat sampah yang bagus untuk naruh piring. Jadi enggak ada orang naruh piring di bawah kursi atau berantakan, saya enggak suka misalkan. Saya pengen orang makan sambil duduk misalkan. Maka saya bikin lampion-lampion digantung dari atas gitu, hadis-hadis Nabi tentang keutamaan makan sambil duduk, kita siapin kursi dan segala macam. Ketika kita punya visi tertentu dari sebuah acara namanya walimah, udah ada biayanya turunan. Tentu. Apalagi kalau bicara visi hidup, wah saya pengen nanti kalau saya punya anak 4 ya kamar minimal 6. 6. Kamar bapak, ibu, anak 4 membantu saya, enggak mau anak saya tumbuh dengan suasana yang tidak terjaga privasinya misalkan, atau apapun lah, masing-masing kan punya mimpinya masing-masing. Betul. Justru di titik ini yang namanya rencana keuangan itu, terutama rencana jangka panjang ya. Betul. Harus didiskusikan kalau bisa sebelum pernikahan. Kalau orang-orang barat punya perjanjian pranikah bahkan untuk hal-hal yang semacam itu kan. Bahkan sampai biaya pensiun aja udah dibahas. Kita tentu ya tidak harus begitu, tapi kalau kita mau mempersiapkan hitungannya dengan baik, itu sesuatu yang memberikan kenyamanan terutama bagi orang yang akan kita nikahi. Mungkin kita bilang hari ini kita belum punya uang, tapi rasa-rasanya dengan kualifikasi dan peluang dan segala macam, kita bisa cerita kayak ke depan akan seperti ini insya Allah. Gitu kira-kira Mas Didin. Kalau disebutin angkanya harus kasusistik nih. Misalkan Mas Didin mau nikah sama siapa? Oke, jelas ahwat A. Ahwatnya tinggal di mana? Keluarganya siapa? Yang diundang berapa? Baru bisa dikalkulasi itu dengan seksama. Kira-kira dapat gedung di mana? Oke, kalau di daerah dia gedungnya di mana? Oke, gedungnya A. Oke, berapa biaya sewanya? Kapan akan dapatnya? Kemudian apa turunannya? Perlu wedding organizer atau bisa mengorganize sendiri misalkan? Terusnya. Kadang-kadang kita berpikir di gedung itu mahal, belum tentu. Kadang-kadang di rumah lebih mahal. Yeah, orang-orang Betawi yang nikah 2 hari nonstop itu sampai malam besoknya lagi gitu. Udah pengantinnya capek begitu, biayanya juga mahal juga. Karena walaupun mungkin kesannya murah, karena masak bareng-bareng sama tetangga gitu. Tapi kalau manajemennya buruk ya tentu akan menyisakan banyak tumpukan masalah. Dan kalau bisa sih, kalau saya termasuk orang yang menyarankan kepada siapapun, sejak awal bangunan rumah tangga, bangunan awal rumah tangga disiapkan untuk berlari cepat gitu, tidak membawa beban, dan di antara beban itu ya utang. Baik itu utang kita ataupun karena orang tua kita yang punya keinginan tertentu, orang tua kita yang utang, itu enggak enak. Kalau memang kita harus sederhana, ya sederhana saja. Jadi memang dikondisikan semuanya siap. Kalau memang ada biayanya, bismillah. Minta keberkahan kepada Allah. Tapi kalau memang enggak ada ya didiskusikan, oke kita begini aja, yang penting semuanya sah dan halal menurut agama. Kita berikhtiar optimal pada level ini, kita sepakat jangan ada utang setelah urusan ini, enak tuh. Kira-kira kondisi masing-masing yang berbeda itu harus disikapi dengan cara yang berbeda. Demikian Mas. Baik, jazakallahu khair Ustaz ya. Terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya ini ada pertanyaan berikutnya, ini cukup sensitif sebenarnya. Ya. Untuk memutuskan tadi misalnya pernikahan, dia punya standar pernikahan yang cukup ya menengah begitu ya, menengah atau tinggi gitu ya. Tapi di satu sisi keuangannya memang belum cukup untuk standarnya dia begitu ya. Jadi dia punya standar yang agak tinggi tapi belum cukup. Maka pilihannya apakah mengundur pernikahan sejenak atau standar itu diturunin set. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kondisi semua orang sekali lagi juga tidak sama. Ada orang yang menikah itu kan aslinya mubah, sunnah lah ya. Sunnah atau mubah. Dia bisa menjadi wajib ketika memang dia sudah, maaf, tidak bisa menjaga nafsunya. Dia kalau gak nikah bisa terjebak ke perzinahan atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka walaupun dia gak punya uang, walaupun terbatas, walaupun belum ideal, orang semacam ini harus menyegerakan pernikahan. Beda dengan orang yang misalnya dia belum punya, tapi juga dia bisa menahan nafsunya dengan baik, rajin puasa, dia punya rencana ideal, ini, itu, dan seterusnya. Atau juga yang kedua, ada kondisi yang kadang-kadang memaksa. Misalnya, kita sudah melamar, kita rencana nikah 6 bulan lagi, tapi tiba-tiba orang tuanya memaksa kita, bisa gak nikahnya bulan depan? Tentu menyiapkan sebulan dengan 6 bulan kan tidak sama. Betul, betul. Gitu. sambil kita berharap ada rezeki dari orang yang tidak sangka-sangka, tentu kita harus mengikhtiarkan. Mungkin dalam kondisi itu, kalau memang bisa di apa namanya ya, bisa diobrolkan dengan baik antara dua keluarga, tentu akan lebih nyaman, sehingga tidak ada konsekuensi yang berat. Tapi kalau memang kondisinya memang berat, mungkin menunda pilihan yang masuk akal. Banyak puasa tentu saja. Sejatinya sih menikah itu gak berat sebenarnya. Yang bikin susah kan kita sendiri, dengan aturan-aturan sosial yang ada di sekitar kita. Aslinya mah gak susah gitu. Atau hari ini ada opsi yang lain yang juga dilakukan oleh beberapa pasangan yang saya tahu, misalnya akad duluan, walimahnya nantilah kapan-kapan gitu. Misalkan bulan depan nikah ya, karena anaknya harus ke luar negeri misalkan ambil kuliah. Oke, akad dulu, mungkin makan-makan sederhana, nanti walimahnya 6 bulan lagi misalnya. Tapi saya termasuk yang lebih menganjurkan dituntaskan sajalah sekalian, akan lebih mudah gitu. Kecuali kalau memang berpotensi akan banyak maksiat dan segala macam gitu. Menunda itu bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau masih mungkin untuk ditunda, toh waktu cepat berlalu kok. Cepat nanti tiba-tiba udah ketemu kok. Misalkan kita berkeputusan karena masih ada keterbatasan, tidak. Atau misalkan ditunda itu karena sesuatu yang memang faktor yang tidak bisa dihindari. Orang tuanya pengen anaknya boleh nikah, tapi syaratnya udah lulus, sementara dia belum lulus misalnya. Gitu. Hitbah boleh dilakukan, tapi setelah itu harus menjaga dengan baik. Kan kondisinya lagi-lagi tidak sama satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi, patokan pertamanya adalah persiapan finansial itu wajib ada. Nggak boleh orang nikah tanpa persiapan finansial yang baik. Bagaimana dan besarnya persiapan finansial itu tentu tidak sama satu dengan yang lain. Ketiga, yang paling penting dalam konteks finansial ini adalah gaya hidup. Sekali lagi. Karena banyak orang yang karena gaya hidupnya maka dia jadi boros. Atau sebaliknya, dia terlalu pelit sehingga nanti ketika berjalannya rumah tangga bisa jadi pasangannya gak srek dengan cara hidup. Maka penting menyatukan cara mengelola keuangan ini. Nanti kalau sudah menikah beneran, jadi PR berikutnya adalah duduk bareng membuat kesepakatan-kesepakatan tadi itu. Rencana-rencana jangka panjang. Dan yang berikutnya adalah menyepakati gaya hidup yang akan dipilih sepanjang kehidupan mereka sebagai suami istri. Kalau lagi ada lebih gimana, kalau kurang gimana, kalau surplus alokasinya kemana nih, kalau defisit kira-kira nambelnya dari mana. Itu sesuatu yang harus sudah bisa dibaca, gitu, diikhtiarkan. Bukan sesuatu ya nanti lihat nantilah begitu. Lihat nanti itu bukan gaya seorang beriman, karena kita disuruh merencanakan. Faltanzur nafsun maqaddamat lirat. Nah, setiap jiwa itu melihat yang sudah disiapkan. Niat itu sesuatu yang penting untuk bisa kita, untuk memastikan setelah ini urusannya akan lebih nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khair Ustaz ya. Ustaz Banu Muhammad sudah menyampaikan kepada kita tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat iDream di beberapa tempat di luar sana gitu ya. Kita masuk ke sesi terakhir nih Ustaz ya. Sebelum kita tutup, barangkali Ustaz akan menyampaikan sedikit closing statement Ustaz. Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pesan saya buat seluruh pasangan muda yang baru menikah, duduk bareng diskusi tentang rencana keuangan bersama-sama. Penting sekali, jangan sampai yang semacam ini tidak dilakukan. Termasuk menyepakati gaya hidup, gaya belanja dan seterusnya. Buat pasangan yang belum menikah dan akan menikah, maka segera lakukan financial check up. List dengan seksama, saya punya aset apa aja, pendapatan, pengeluaran, utang, dan seterusnya. Setelah itu, pastikan kita sudah punya planning yang lebih seksama tentang pernikahan kita. Akad akan seperti apa, maharnya berapa, walimahnya akan seperti apa. Terutama buat laki-laki ini ya. Buat perempuan, karena biasanya di Indonesia kebiasaannya perempuan itu jadi host, tentu harus menyiapkan walimahnya dengan seksama. Nyiapin undangan dan segala macam. Tentu nanti bisa disepakati sebenarnya antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tentang siapa yang bikin undangan, siapa yang nyari tempat, siapa yang ini itu. Atau bahkan biasanya di beberapa keluarga langsung membentuk panitia bersama keluarga. serumit apa atau sesederhana apa kembali ke masing-masing. Tapi semua perencanaan itu kalau bisa tertulis dan disiapkan dengan baik, difahami bersama oleh dua pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan di awal. Jangan sampai urusan suci, niat menyatukan dua hati terganggu hanya gara-gara ketidaksamaan cara memandang terkait persiapan finansial ini. Terakhir, diskusikan masalah keuangan sebelum nikah secara terbuka ini setelah hitbah. Jangan sebelum hitbah. Ini kadang-kadang orang belum apa-apa udah ribut macam-macam. Nikah aja belum tentu jadi. Yeah. Hitbah itu kan udah sebuah tahapan di mana kita sangat serius. Betul. Begitu sudah hitbah, barulah kemudian duduk antar dua orang atau dua keluarga. Dimulai dua orang pasti ya. Tentu jangan berdua, ada saksinya gitu biar gak holwat. Untuk kemudian membuat rencana-rencana yang lebih teknis dan spesifik. Sehingga keduanya pun nanti bisa mengkondisikan keluarganya masing-masing. Dalam banyak kasus terjadi intervensi berlebihan dari keluarga besar karena si calon pengantinnya tidak bisa mengkondisikan. Betul. Baik, mungkin itu saja. Selamat mempersiapkan diri buat yang belum menikah. Selamat duduk kembali bersama buat yang sudah terlanjur menikah tapi belum sempat duduk bersama, menyiapkan rencana-rencana keuangan bersama. Insya Allah dengan rencana-rencana kita, doa kita juga jadi lebih spesifik. Kita kadang-kadang doa terlalu umum karena kita apa yang kita minta ya gitu. Kalau udah jelas spesifik kan enak ya Allah, saya sebenarnya butuh biaya untuk ini segini. Saya pengen mahar saya ideal, ideal menurut saya begini tapi kayak tabungannya masih kurang. Yang semacam itu ketika sudah matang nanti doanya akan bisa spesifik sehingga kita sujudnya juga bisa lebih lama. Ada banyak keberkahan insyaallah. Terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Banu Muhammad sudah menyampaikan inspirasi pada pagi hari ini, menyampaikan ilmu-ilmunya buat para teman-teman yang masih single, masih sendirian begitu ya, ikhwan maupun akhwat, juga buat keluarga yang baru menikah gitu ya, keluarga muda, ilmu-ilmu ini sangat luar biasa gitu ya. Ini mungkin saya akan rangkum singkat apa yang sudah disampaikan Ustaz Banu. Ada dua poin besar tadi ya, yakni tentang persiapan pernikahan. Butuh apa saja sih? Pasti butuh mental gitu ya, mental yang baik, cita-cita seperti apa, membimbing keluarga yang jauh dari api neraka, atau ilmu rumah tangga, ilmu kepahaman tentang persiapan menuju ke sana seperti apa, juga persiapan sosial serta persiapan finansial. Nah, kita bahas di sini di poin kedua ini, poin besar kedua adalah persiapan pernikahan. Ada minimal 4 hal yang disampaikan oleh Ustaz Banu Muhammad. Pertama adalah financial check up. Kita harus cek berapa aset kita, kita punya usaha apa dan sebagainya, gaji kita berapa. Baru kemudian yang kedua tentang kebutuhan ke arah pernikahan, mulai dari mahar yang pastinya mahar terbaik untuk ikhwan ya. Kemudian walimah, biaya tergantung value, mobil pengantin akan seperti apa, mobil apakah pengantin sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang biaya pasca menikah. Jangan sampai meninggalkan hutang, honeymoon akan seperti apa, tempat tinggal, housing, biaya anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menyiapkan tujuan keuangan yang ingin dicapai jangka panjang. Yang ini harus dicatat dengan baik, disatukan antara ikhwan dan akhwat, serta timingnya pun harus jelas gitu ya. Juga kemudian diambil prioritas mana yang akan dicapai duluan, mana yang akan diambil duluan gitu ya. Ini sifatnya jangka panjang, sahabat adik sekalian. Misal ya, di poin keempat ini tadi Ustaz Bani menyampaikan tentang haji, mungkin atau kebutuhan mobil, kebutuhan rumah, kebutuhan untuk senantiasa ngirim ke orang tua, ya, dan lain sebagainya. Itu sahabat hadirin sekalian, sesi inspirasi keluarga tentang persiapan ekonomi menjelang pernikahan. Ya, Masya Allah ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kita sampaikan terima kasih ke Ustaz Banu Muhammad. Jazakallah khair Ustaz Banu Muhammad sudah menyampaikan materi di program inspirasi keluarga hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat iDream yang mendengarkan kita hari ini. Bukan cuma yang single ya, yang mau menyiapkan pernikahan, tetapi juga teman-teman sahabat iDream yang sudah menikah, usianya masih muda, atau belum sempat duduk bareng untuk membicarakan tentang perencanaan finansial jangka menengah dan jangka panjang. Jangan lewatkan program inspirasi keluarga sahabat iDream hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Saya Fahruddin Alwi, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih.